Kemanakah aku dapat pergi dari roh-Mu ya Tuhan? Setiap kali aku menjauh, tangan-Mu menuntunku kembali. Kau bawaku dekat, aman di hadirat-Mu. Ku serahkan hidupku, Tuhan, hanya bagi kemuliaan-Mu. Sampai akhir hidupku, Tuhan, ku kan tetap setia memuja-Mu selamanya. Tiada lagi yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu. Kuasa dosa telah Kau patahkan, Kau beri hidup yang baru. Ku memuji-Mu atas perbuatan-Mu. Ku serahkan hidupku, Tuhan, hanya bagi kemuliaan-Mu. Sampai akhir hidupku, Tuhan, ku kan tetap setia memuja-Mu selamanya. Setia memuja-Mu selamanya.